Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan rahimakumullah, hari ini kita akan jelaskan tentang bab yang baru, bab salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan inayahnya memudahkan kita untuk memahami bab ini dan untuk menjelaskannya. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, babus salam. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qal qadiman Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-Madinata وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء. بركات الحافظ الحجر رحمه الله تعالى باب السلام, باب tentang salam. As-salam atau as-salaf maknanya sama menurut ahli bahasa. Bedanya salaf, as-salafu dapat memiliki makna yang lebih luas karena dapat menjadi, dapat maknanya berarti qardan atau hutang. Adapun salam disebut dengan salam dari kata-kata salama atau sallama, yusallimu atau aslama yuslimu, menyerahkan. Litaslimi ra'sil mal fil majlis. Salam disebut dengan jual beli salam karena diserahkannya ra'sul mal, yakni modal di depan, diserahkannya uang di depan untuk pembelian sesuatu barang fi dhimmah. Sesuatu barang yang ditentukan sifatnya, yang belum diserahkan barang. Karena itulah disebut salam, karena pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu di depan untuk barang yang telah disepakati jenisnya, sifatnya, sepakati bersama zatnya, kalaupun handphone mungkin warnanya, jenisnya, keluar tahun berapa, untuk diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama. Ini tadi namanya salam, karena pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu baru barang datang belakangan. disebut juga salaf. Artinya hutang. Karena seolah-olah ketika pembeli memberikan uang kepada penjual, penjual menjadi terbebani untuk mendatangkan barang yang diminta. Seolah-olah dia terhutangi, seolah-olah dia berhutang. Dan benar, dia berhutang kepada pembeli. Maka disebut dengan salaf. Karena diserahkan terlebih dahulu uangnya. Barangnya belakangan datang. Ini menurut tinjauan bahasa salaf dan salam. Adapun definisi salam menurut syariat ini adalah aqdun ala mausufin fi dhimmah. Akad, transaksi jual beli ala mausufin fi dhimmah, terhadap suatu barang mausufin yang telah disifati karakternya, jenisnya, ketentuannya. Andai kata dia disukat-sukatannya berapa, andai kata ditimbang-timbangannya berapa, dikilu-kiluannya berapa. Jika dia itu diukur dengan bentuk meteran, meternya berapa. Ala mausufin fi dhimmah. Akad yang terjadi atas sesuatu barang yang telah disifatkan dengan jelas dan rinci. Fi dhimmah. Barang masih belum terwujud. Belum ada. Muajjalin. Yang mana barang tersebut ditunda pemberiannya. Bithamanin maqbudin. Dengan harga yang langsung dipegang oleh penjual. Dengan uang yang dibayar langsung oleh pembeli dan dipegang langsung oleh penjual. Bithamanin maqbud. Dengan harga yang langsung dipegang oleh penjual. Bimajlisil akad. Dalam majlis transaksi jual beli tersebut. Ringkasnya adalah bai'un ujjila samanuh, jual beli yang didahulukan uangnya, wa ujjila musammanuh, diakhirkan barangnya. Inilah namanya bai'us salam. Antum telepon teman, saya mau cari ini kayaknya handphone seperti ini. Tipenya A, B, C, D. Warnanya A, B, C, D. Berapa kira-kira harganya? Harganya sekian. Oke, saya transfer sekarang. Ditransfer uang. Sampai ke dia. Ya. Inilah bai'us salam. Dengan ketentuan, jelas pula kapan akan didapatkan barang tersebut. Oke, uangnya saya transfer. Kapan datangnya? Datangnya besok. Jam 9 atau jam sekian. Itu namanya bai'us salam. Atau disepakati di mana diserahkan? Saya jemput atau diantar ke rumah? Ada kesepakatan yang jelas. Maka setiap jual beli yang dahulukan uang, barangnya menyusul, dan barang tersebut hanyalah disifati, ya, dalam bentuk sifat yang jelas sehingga hilang daripadanya gharar. Maka inilah dia bai'us salam. Jadi yang dibeli itu bukan ain. Bukan ain sila. Bukan benda A. Bukan itu. Tapi yang dibeli itu adalah barang yang telah ditentukan sifatnya ini. Boleh jadi benda ini A. Boleh jadi B. Boleh jadi C. Itu bai'us salam. Yang antum beli itu bukan handphone. Yakni bendanya A ini enggak. Tapi yang sifatnya seperti ini, A, B, C, D. Boleh jadi handphonenya ini dari toko A, boleh jadi dari toko B, boleh jadi dari toko C, terserah. Ini namanya bai'us salam. Lain cerita antum bilang, saya mau handphone A, antum tolong ambilkan di toko A atau di toko B. Handphonenya di sana ada, tipenya ini. Itu bukan bai'us salam namanya. Antum kasih uang, ya. Untuk sesuatu barang, zatnya, ainnya, itu bukan bai'us salam. Harus itu dia, barangnya. Enggak boleh lain, itu bukan bai'us salam. Kalau bai'us salam, yang penting sifatnya sama, sebagaimana disifati. Gandum sekian ton, terserah gandum mana-mana silakan. Wal aslu fi jawazihi al-kitabu wa sunnat wal ijma' wal qiyasus sahih. Adapun dasar bolehnya jual beli salam, didasari terhadap dalil yang datang daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta ijma'nya para ulama serta qiyas yang sahih. Disebutkan empat: Quran, sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Adapun dalil Quran, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang beriman, jikalah kalian berhutang, tadayantum bidainin, dengan suatu hutang, ila ajalin musamma, yang akan dibayar belakangan, faktubuhu, maka tulislah dia. Wajhu syahid dalam ungkapan tadayantum bidainin ila ajalin musamma, berutang yang akan dibayar pada masa jangka waktu yang telah ditentukan. Inilah dia bayi Islam. Kalau setelah antum berikan uang, berarti penjual memiliki hutang kepada antum yang akan dia bayar pada jangka waktu yang telah disepakati. Jadi dasar daripada Quran tentang bolehnya jual beli salam, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalaulah kalian berhutang dengan hutang tertentu yang akan dibayar pada jangka masa waktu tertentu, faktubuh, tulislah dia. Berkata Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, ushiru atau ashadu anna salaf al-madmuna ila ajalin musamma qad ahallahu Allahu fi kitabih wa adhina fihi thumma qara'a hadhil ayat. Berkata Ibn Abbas, aku bersaksi bahwasanya salaf atau jual beli salam tadi, al-madmun ila ajalin musamma, yang akan diberikan pada jangka waktu tertentu, telah dibolehkan oleh Allah dalam kitabnya dan diizinkan. Kemudian dia baca ayat ini. Dan inilah penafsiran sahabat terhadap makna tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Penafsiran Ibnu Abbas, ayat ini adalah ayat yang membolehkan jual beli salam. Adapun dalam sunnah Rasulullah SAW, insyaAllah hari ini kita akan baca dalil-dalil tentang bolehnya jual beli salam, bahkan dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma', berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ijma'atil ummatu ala jawazis salam fi ma alimtu. Telah sepakat umat ini membolehkan jual beli salam sepengetahuanku, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa huwa ala wifqil qiyas, dan jual beli ini sesuai dengan qiyas yang sahih. Karena boleh jadi dengan uang dibayar di depan mendatangkan kemudahan bagi penjual untuk segera mencari barang yang dipesan. Andai kata dalam bentuk tanam-tanaman, dia siapkan terlebih dahulu, dia tanamin seterusnya. Kalau enggak ada, dia lobby kemana-mana. Adapun keuntungan bagi pembeli, biasanya jika dibayar depan, dia akan mendapatkan harga yang lebih murah. Karena dia keluar uang dulu, barang yang datang belakangan, biasanya lebih murah. Maka tentu ini maslahat. Dan maslahat ini ditoleransi oleh agama. Maka dibolehkan. Dan semua syarat dalam jual beli biasa juga dia berlaku dalam jual beli salam, bai'us salam. Harus ada barangnya, barangnya jelas, dan seterusnya. Ada penjualnya, ada pembelinya, ada harga yang disepakati. Semua dalam syarat jual beli itu berlaku dalam bai'us salam. Kecuali penyerahan barangnya. Penyerahan barangnya, salam itu ditunda. Karena itulah, agar sah jual beli salam, ada syarat-syarat yang ditambah dari syarat-syarat yang dibolehkan dalam berjual beli. Dan di antara syarat jual beli salam, yang pertama adalah al-ilmu bil musallami bih, kejelasan tentang barang yang akan dibeli. Harus jelas Andai ketemu mobil keluaran tahun sekian, merek ini, warnanya ini, apakah silver dan seterusnya, ya, jenisnya otomatik ini, jelas. Al-ilmu bil musallami bih, harus diketahui apa barang yang akan diterima kelak, supaya hilang gharar, ketidakjelasan yang akan mendatangkan perselisihan di depan, di belakang hari. Yang pertama, al-ilmu bil musallami bih, kejelasan tentang barang yang akan diterima kelak. Ya. Jika biji-bijian berapa? Apakah 1 ton, 2 ton? Ya, warnanya seperti ini, besarnya seperti ini, harus dipahami. Yang kedua, al-ilmu bitsaman. Harus diketahui berapa harga saya mau barang ini. Tipenya seperti ini. Bulan depan bolehlah dikirim. Itu syarat yang pertama, al-ilmu bil musallami bih, pengetahuan atau kejelasan tentang barang yang akan dibeli. Yang kedua, al-ilmu bil tsaman, harus disepakati bersama berapa harganya di depan. Oke, Pak, harganya sekian. Kuranglah tawar menawar. Boleh. Sudah disepakati, oke, saya jual yang harga sekian. Jadi harus jelas berapa harga. Enggak ada dalam jual beli, alah terserah Bapak ajalah. Enggak ada. Jelas. Berapa ini? Alah, sama kawan pun nanya-nanya. Terserah antum aja. Jangan terserah-terserah, nanti berkelahi gara-gara terserah. Katakan sekian. Kemudian mau tawar, silakan dia tawar. Yang ketiga, qabdu tsamani fi majlisil aqd. Harus uang diserahkan dalam majlis akad tersebut. Diberikan di depan, cash. Kemudian yang keempat, kaunul musallami fihi fid dhimmah. Barang yang kelak akan diberikan adalah barang yang telah disepakati jenisnya, karakternya. Jadi mausufun fid dhimmah untuk membedakan membeli barang yang apa namanya, barang tertentu yang kita ingin tuju adalah barang itu, barang A atau barang B. Ini enggak, dia enggak penting barangnya dari mana-mana, yang penting sifatnya sama, karakternya sama. Pokoknya gandum, boleh dari Medan, boleh dari Jakarta, dari mana silakan kamu cari. Itu makna mausufun fi dzimmah. Yang ingin diwujudkan adalah barang yang karakternya seperti ini. Bukan barang tertentu, bukan. Itulah syarat salam. Kalau anda kata antum kasih uang, nah saya mau handphone ini. Terserah antum cari handphonenya di Singapura, di Jakarta, di mana-mana. Yang penting ini, mereknya, ini tipenya, keluaran tahun sekian, ini warnanya. Ini namanya bai'us salam. Kalau antum bilang, saya mau handphone ini loh, yang ada di toko itu. Itu bukan salam. Ya, bukan salam. Saya mau beli rambutan dari pokok ini. Ya, dari pokok inilah pokoknya. Ini saya kasih uang dulu. Enggak mau yang lain-lain. Ini bukan salam. Ya. Kalau salam, saya mau rambutan, tolong bawakan ya 1 ton rambutan. Ini uangnya, bawakan tahun depan, bawakan bulan depan. Ini salam. Dari mana rambutannya? Silakan. Ini bai'us salam. Bisa antum pahami maksudnya ini? Paham ya? Kemudian wasfuhu sifatan tanfi anhul jahala. Harus hilang segala macam bentuk kesamar-samaran terhadap barang yang akan dibeli atau akan diserahkan. Harus hilang semua ke kira-kira ada peluang-peluang nanti bertikai, berselisih, enggak jelas. Harus hilang semuanya, harus jelas. Enggak boleh, pokoknya saya mau beli handphone A. Warnanya apa? Terserah. Keluaran tahun berapa? Terserah. itu bukan bayu salam. Bayu salam jelas. Nanti diberikan handphone ini Pak. Oh bukan ini maksud saya. Maksud saya seperti ini. Terjadilah pertikaian. Maka dia bukan bayu salam. Harus hilang unsur jahalah. Unsur ketidakjelasan. Dalam barang yang akan diberi ini. Barang yang akan diterima ini. Yang akan diambil. Yang berikutnya zikru ajalihi wa makanu hululih. Harus jelas kapan masanya diserahkan. Kapan tiba waktunya untuk diambil. Di mana diambil? Jelas. Syarat berikutnya kaunu al-musallami fihi yatahaqqaqu wujuduhu waqta wujubi taslimi. Prediksi besar barang yang akan diserahkan itu ada pada waktu yang telah disepakati. Jangan sampai ketika datang waktunya, ala Pak, abas barang ini Pak, enggak ada lagi. Ya. Maka disiapkan. Karena itu diberi waktu yang lama-lama. Kalau terjadi seperti itu, membeli boleh mempasarkan jual beli. Janji kita tahun ini loh, Agustus. Ini enggak ada barangnya, kembali uang saya. Boleh. Ada syubhat yang disalahpahami oleh sebagian ulama tentang bai'us salam. Mereka anggap bai'us salam ini jual beli yang bertentangan dengan qiyas. Menurut mereka bai'us salam ini termasuk ke dalam jual beli yang dilarang Nabi, yaitu menjual yang tidak dimiliki. Dalam hadis Hakim bin Hizam, Rasulullah pernah mengatakan, wala tabi' ma laysa 'indak, jangan kau jual apa yang tidak kau miliki. Sehingga dari hadis ini berkata ulama, berarti bai'us salam ini di luar daripada qiyas yang sahih. Bertentangan dengan hadis Nabi, jangan kau jual apa yang tidak kau miliki. Maka dibantah para ulama, tidak benar. Karena yang ditujukan oleh hadis Hakim bin Hizam, jangan kau jual barang yang tidak kau miliki, yakni yang ingin dibeli barang dengan jenis tertentu. Ah, contohnya barang ini. Ya. Bukan sifatnya. Kalau ini sifatnya, mausufun fi dhimma. Ketika akad terjadi, yang dijual ini barang yang bukan dia miliki. Dan dia bukan perwakilan orang yang memerintahkan dia untuk menjual. Karena terkadang seorang tidak memiliki barang, tapi dia mendapatkan hak untuk menjualkan barang. Dia sebagai perwakilan orang yang menjual. Lain lagi. Ada mobil orang, atau tempelkan di situ, dijual harganya murah, 8 juta. Contohnya kan. Datang pembeli, antum minta uangnya, antum bilang ambil mobil ini. Nah itu betul. Ya. Antum jual barang yang tidak antum miliki. Dan tidak ada sama sekali izin. Ya. Pinjam motor kawan. Antum lagi bokeh yang tidak ada uang. Aku jual aja lah barang ini. Nah itu dilarang. Ghairu ma'adzun. Tidak diizinkan. Itu maksud hadis Hakim bin Hizam. Kalau ini barang yang dipesan, yang akan didatangkan kelak, pesanan, ya, ini dibolehkan. Bukan ainnya, bukan zatnya, tapi mausuf, karakternya yang penting, sama seperti itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Quran Ibnu Majah menyebutkan tentang bolehnya salam ini, berkata beliau, anna salatan fihinna barakah. Ada tiga perkara yang mendatangkan keberkahan. Di antaranya adalah al-bai'a ila ajal, menjual beli barang yang akan diterima belakangan. Inilah dia jual beli salam. Menghutangi seorang juga masuk ke dalam hadis ini. Enggak punya uang dipermudah, ambil aja lah dulu, nanti kau bayar belakangan. Ini pun dibolehkan. Ini masuk ke dalam hadis ini. Di antaranya adalah jual beli salam. Baik. Sekarang kita akan berpindah pada nas-nas hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya jual beli salam dan diamalkan oleh para sahabat. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Wa hum yuslifuna fi thimari sanata wassanatain. Dan Nabi mendapati ahli Madinah, penduduk Madinah telah menjalankan transaksi jual beli salam dalam jual beli buah-buahan yang dibayar tunda, yang akan diserahkan, maksudnya barangnya tunda, buah-buahannya diserahkan tunda, baik dalam jangka setahun ataupun dua tahun. Subhanallah. Ya, penduduk Madinah telah terbiasa ngasihkan uang nih, tahun depan serahkan kurma sekian wasak. Mereka telah jalankan ini di Madinah. Ketika Nabi datang ke Madinah, telah ada jual beli ini. Dan Nabi tidak melarang. Ini menunjukkan Islam itu datang bukan untuk merubah segalanya. Itu harus antum pahami sekali. Karakter Islam datang bukan untuk merubah segalanya. Dia eksklusif dalam masalah ibadah. Dalam masalah muamalat, dia bolehkan yang tidak bertentangan dengan agama. Ya, pernikahan jahiliyah ada 10 macam. Satu macam itulah pernikahan yang dibolehkan Nabi. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya. Ada nikah macam-macam. Perempuan dihubungi, dicampuri beberapa orang laki-laki. Kemudian ketika dia punya anak, dia tunjuk, kamu bapaknya. Baru dibuat pernikahan. Ini ada pada masa jahiliyah. Diharamkan dalam Islam. Ya. Ada 10 jenis, satu ini yang dibolehkan. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengadakan transaksi salam atau salaf fi tamrin, dalam menjual kurma, kurma kering, fal yuslif fi kailin ma'lum. Ndalah transaksi ini terjadi fi kailin ma'lum. Ya, transaksi yang terjadi pada kurma ini harus dijelaskan dan disepakati bersama fi kailin ma'lum, dalam sukatan yang telah dipahami bersama, disepakati bersama. Jika dia disukat, wa waznin ma'lum, disepakati timbangannya, sepakati bersama timbangannya berapa, ya, karena buah biji-bijian pada masa Rasulullah ada yang disukat dan ada yang ditimbang, timbang pakai neraca, sukat pakai apa namanya itu, gantang atau sok masukkan, itu sukatan. Kalau timbangan ya timbangan, neraca yang punya dua sisi. Kata Nabi, barang siapa yang jual beli kurma dengan sistem salam atau salaf, ndaklah dia jual fi kail ma'lum, dalam sukatan yang jelas. Misalnya dia beli 5 wasak atau 4 wasak, 360 sok contohnya, jelas. Wasnin ma'lum, atau pada timbangan yang jelas. Ya. 500 kilogram atau setengah ton atau satu ton. Ila ajalin ma'lum. Yang dijelaskan pula kapan penyerahan barang tersebut. Setahun, sebulan, dua bulan. Ini dia yang disyariatkan Nabi. Kalau kan memang mau jual langsung salam, silakan. Yang penting sepakati bersama dulu. Berapa kilo yang mau dibeli jika itu di kilo. Berapa yakni sukatan jika dia disukat. Andai kata dalam bentuk baju yang telah dipahami bersama, misalnya warnanya putih sekian meter dalam bentuk meteran, silakan, boleh juga. ya, bakal pakaian. Satu kod, satu apa, satu gulungan contohnya, atau gulungan panjangnya sekian meter, boleh. Ila ajalin ma'lum, disepakati bersama pula kapan penyerahannya, jangkanya, muttafaqun alaih. Walil Bukhari, man aslafa fi syai'in. Dalam lafaz Imam Bukhari, barang siapa? Yang menjual sesuatu barang. Yang akan diserahkan belakangan, maka tidaklah ditentukan jenis kilunya jika dikilu, sukatannya jika disukat, kapan diserahkan jika dia diserahkan kelak. Adapun hadis yang kedua, وعن عبد الرحمن بن أبي أبزا وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرعون قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري. Dari Abdurrahman bin Abi Abza dan Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridhai kedua-duanya. Qala, kedua-duanya berkata, kunna nusibul maghanim, kami mendapatkan harta rampasan perang ma'a Rasulullah SAW, berserta Rasulullah. Ini menunjukkan halalnya harta rampasan perang bagi kaum muslimin. Dan ini adalah syariat yang khusus, karena pada masa sebelum Islam, harta rampasan perang haram untuk dimakan. Dikumpulkan, turun api dari langit, membakar semuanya. Kalau anda kata ada harta rampasan perang yang ditahan, enggak diserahkan, enggak turun-turun api. Sampai semua kabilah menyerahkan, baru turun api. Tapi dalam Islam, dibolehkan dalam Islam. Sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat ini. Kata Rasulullah SAW, وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ذِلِّ رَمْحِي, dijadikan rezekiku di bawah kilatan pedangku sallallahu alaihi wasallam, atau tombakku. Jadi kata kedua sahabat ini, Abdurrahman bin Abi Abza dan Abdullah bin Abi Aufa, kunna nusibul maghanim, kami mendapatkan harta rampasan perang. Ya, kaum muslimin jika berperang, seluruh harta tersebut dikumpulkan kecuali harta yang didapat ketika langsung berperang. Siapa yang dia bunuh, maka dia lebih hak, berhak untuk mengambil apa yang dimiliki oleh yang dibunuh. Namanya salab. As-salab. Misalnya dia bunuh, maka yang terbunuh ini dia punya perang, boleh diambil, milik dia. Kemudian, misalnya dia punya emas ketika itu, boleh diambil, milik dia. Namanya salab. Punya perisai, boleh diambil. Punya apa namanya, tameng, atau apa namanya, mighfar, penutup kepala dari besi, boleh diambil. Itu hak dia. Tapi harta yang lain-lain ketika dikumpulkan, yang bukan didapatkan ketika, maksudnya yang bukan dia dapatkan dari pembunuh, dari musuh yang dia bunuh, maka itu kelak dikumpulkan. Seperlimanya itu saham milik Allah dan Rasulnya. Milik pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah wafat. Diarahkan pengaturannya kepada pemimpin kaum muslimin untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Seperlima. Adapun 4/5 dibagi kepada para pasukan yang berperang. Ya. Biasanya yang memiliki kuda mendapatkan 3 saham. 1 saham dia, 2 saham kuda. Yang tidak memiliki kuda, dia dapat 1 saham. Saham dia saja. Karena kuda memiliki kos. Membeli makanannya dan seterusnya. Maka dia mendapatkan 3 saham. Jadi kata keduanya, kunna nusibul maghanim ma'a Rasulillah, kami mendapatkan harta rampasan perang beserta Rasulullah. Wa kana ya'tina anbatun min anbati syam, dan kebiasaannya datang kepada kami anbatun min anbati syam, orang-orang Arab yang telah bercampur baur dengan orang-orang ajam. Bahasa Arabnya anbat, jemaah daripada nabat, anbat. Maksudnya datanglah para pedagang dari negeri Syam, asalnya Arab, Tetapi mereka telah bercampur dengan bangsa Ajam, bahasa mereka bercampur, nasab mereka pun bercampur, namanya Anba. Wa kana yaqina Anba min Anba Syam, datanglah kepada kami para pedagang dari Syam. Asalnya bangsa Arab bercampur baur dengan orang-orang Ajam. Fanusrifuhum fil hinta wasy'iri wazzabib. Maka kami pun melaksanakan transaksi jual beli sistem salam dengan mereka untuk mendapatkan hintah atau syair gandum. Asy'ir gandum merah, al-hintah gandum biasa, waz-zabib. Zabib adalah anggur yang dikeringkan. Apa bahasa Indonesia kita? Kismis. Jadi kata kedua sahabat ini, kami melaksanakan transaksi jual beli salam kepada mereka. Artinya apa? Kami serahkan kepada mereka harta. Dari harta rampasan perang. Apakah dinar atau dirham atau barang-barang lain. Barter barang lain pokoknya. Disepakatilah, ini barang, kalian ambil. Tapi berikan kami kelak, antar kepada kami kelak, atau kami jemput. Ya, gandum. Sekian. Sekian banyak. Ataupun zabib. Sekian banyak. Wa fi riwayati. Dalam riwayat lain. Wa zaiti ila ajalil musamma. Kami juga melaksanakan transaksi jual beli salam. Untuk membeli minyak goreng. Kita bilang minyak goreng ya. Minyak samin. Ila ajalil musamma. Yang akan dibayarkan, yang akan diberikan, diserahkan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Apakah sebulan, ya, dua minggu, dan seterusnya. Qila, ditanyakan kepada mereka, akana lahum zar'un, apakah mereka memiliki sawah ladang? Ya. Qala, kedua-duanya berkata, ma kunna nas'aluhum an dzalik. Kami enggak tanya mereka punya enggak sawahnya, punya enggak mereka sawah yang ditanami padanya gandum, anggur. Kami enggak tanya itu. Karena kami enggak penting itu, yang penting berikan kepada kami barang itu. Yang sifatnya seperti ini, karakternya ini. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini menunjukkan bolehnya transaksi jual beli salam. Ya. Dan ini menunjukkan bolehnya bertransaksi dengan orang-orang kafir sekalipun. Enggak ada keterangan orang-orang Syam ini telah masuk Islam. Dan Nabi transaksi dengan orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi meninggal, masih tergadai baju besinya dengan seorang Yahudi. Ketika Rasulullah berhutang sekian, yakni banyak daripada gandum. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal masih lagi belum ditebusnya ketika itu baju besinya. Masih ada utangnya dengan orang Yahudi. Subhanallah. Masih tergadai baju besinya. Berkata al-wazir, ittafaqu ala anna salama jaizun fil makilat wal mawzunat wal madru'at allati yadbidhuha al wasf. Sepakat mereka bahwasanya boleh bertransaksi jual beli salam dalam setiap bentuk yang dapat disukat atau ditimbang atau yang diukur dengan meteran, allati yadbidhuha al wasf, yang jelas, ya, tidak akan terjadi perselisihan dalam ukurannya. Maka para ulama melarang ketika menjual beli sistem salam pada ukuran misalnya yang tidak disepakati oleh orang banyak. Contohnya dia bilang, saya mau beli ini, tapi ingat ukurannya adalah ukuran punya si fulan, atau timbangannya yang menjadi standar adalah timbangan si fulan, enggak boleh. Timbangannya rusak contohnya. Dia harus timbangan si fulan. Ya, enggak boleh seperti itu. Jika yang mengukur si fulan enggak boleh. Ketika mau diukur meninggal kawan tuh. Harus yang dhabit. Ukurannya harus tepat. Disepakati orang banyak. Sekarang telah ada kesepakatan yang dibangun di atas ukuran tertentu. Dahulu misalnya satu sukat, siapa namanya satu sa, satu mud, ada. Sekarang pun ada, masih ada. Satu gantang misalnya apa? Jelas, mundhabit, yang dhabit wasfuh jelas. Ya. Kalau Anda bentuk meteran jelas. Timbangan jelas berapa gramnya semua. واتفقوا على ان السلام جائز في المعدودات التي لا تتفاوت احدها كالبيض والجوز. Dibolehkan juga jual beli salam dalam perkara-perkara yang memang terkadang dijual dalam bentuk buah, per biji, yang mana bijinya atau buahnya itu mirip-mirip. Jual beli telur boleh, ya, karena telur itu walaupun ada yang besar ada yang kecil tapi enggak jauh bedanya deh. Masih dianggap wasfun mundhabit, karakternya itu jelas. Jadi timbangannya atau standar yang digunakan untuk timbangan atau sukatan adalah standar yang diketahui oleh orang banyak. Enggak boleh standar tertentu yang hanya dipahami satu orang atau satu suku, satu kelompok, enggak. Agar terjadi, kata Nabi, fi kaidin ma'lum, sukatan yang jelas. Wasnin ma'lum, timbangan yang jelas. Kemudian kata Nabi, in hajalin ma'lum, diserahkan pada jangka waktu yang jelas. Maka enggak boleh jual beli salam tidak jelas kapan penyerahannya. Berkata Abdullah, Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, "Idza ba'a ila al-hasadi wal jadad" فهذا لازم للأجل المعلوم عند بعض العلماء. Sebagian ulama membolehkan transaksi ini, dikatakan, "Pak, ini uangnya saya beli, saya minta apa namanya? Saya beli, tolong berikan kepada saya 1 ton beras dari hasil panen. Panen pada padi-padi ini semua." Boleh, boleh. Pokoknya nanti kalau sudah panen padi-padi penduduk, Pak, tolong 1 ton beras. Boleh. Ya, panen lengkapan, panen yang terdekat tentunya maksudnya dibolehkan oleh sebagian ulama. Jadi Ibnu Umar menjalankan transaksi jual beli salam ilal apa? Kalau nanti gajian dia bayar, boleh. Antum nih, saya mau beli apa namanya? Apa namanya, tolong ini saya berikan ini uang, tolong carikan saya handphone. Kapan? Nantilah pokoknya serahkan 1 bulan. Di awal gajian saya nanti, boleh. Jadi perkataan yang bertanya kepada mereka, "Akana lahum zar'un?" Apakah mereka punya sawah ladang? Kata keduanya, "Kami enggak tahu." Ini menunjukkan jual beli salam itu adalah jual beli fi dhimmah. Jual beli yang bukan terikat pada yakni ainul mabi', barang tertentu tapi karakternya atau sifatnya. Kemudian sebagai faedah tambahan, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Dhahara fi 'asrina al-bai' bitaqsid." Muncul pada masa kita sekarang ini jual beli sistem kredit. Wa huwa an yashtari ar-rajulu sil'ata ويدفعوا جزءا من الثمن, yakni seorang membeli barang dia harus bayar uang di depan DP-nya, sebagian daripada DP tersebut akan dipotong kelak. وباقي الثمن يدفعه اقساطا, adapun sisa daripada harga yang dibayar dengan mencicil per bulan, per tahun, kesepakatan bersama. Yang kebiasaannya barang tersebut dijual dengan harga yang lebih mahal daripada membeli cash, dibolehkan. Kata beliau, "Wa huwa jaizun." Hal ini dibolehkan. Karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Kalau akan berhutang untuk jangka waktu tertentu maka tulislah. Masuk ke dalam hadis ayat yang mulia ini. Dan ini pendapat yang paling sahih tentang bolehnya jual beli kredit. Bayar DP-nya mungkin sekian persen, 10% atau 20%, sisanya dibayar per bulan sekian. Yang penting jelas. Jelas dibayar dalam sekian bulan, jelas masanya. Kemudian juga apa namanya? Jelas berapa harganya. Enggak boleh harganya berbelit-belit berbeda-beda. Harganya 24 juta, Pak. Tapi yang dikatakan enggak terlambat. Kalau terlambat, bunganya sekian persen per bulan, enggak boleh. Dilarang. Dan ini memudahkan, ya. Sulit orang itu memiliki uang cash. Karena itulah agama membolehkan perkara seperti ini. Jual beli rumah, jual beli motor. Dengan catatan, enggak ada perjanjian riba nasiah. Enggak boleh ada perjanjian kalau Anda terlambat satu hari maka administrasi sekian. Ini yang bermasalah. Maka kita membutuhkan orang-orang kaya yang mau menjual beli barang dalam bentuk transaksi kredit yang benar-benar syar'i. Itu yang kita harapkan. Yang punya uang banyak-banyak buat rumah, jual dengan sistem kredit yang syar'i. Ya. Motor yang syar'i, mobil yang syar'i, silakan. Semoga Allah berkahi. Ketika kaum muslimin kesulitan untuk mengumpulkan uang cash 30 juta, 50 juta, kesulitan. Dan jamin orang-orang kaya itu pun mobilnya, rumahnya satu-satu yang beli cash rata-rata apa? Dit, motornya pun dit menurut bunyinya. Mobilnya pun dit. Nampaknya mewah. Ya, mahal. Tapi kredit. Kita enggak permasalahkan kreditnya. Yang kita permasalahkan adalah transaksinya yang dalamnya ada unsur riba. Itu yang kita masalahkan. 3 bulan enggak bayar, tarik showroom. Habis semuanya. Tinggal sebulan lagi, tarik showroom. Inilah ikhwan rahimakumullah kajian kita hari ini. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk istiqamah dalam mencari rezeki dari jalan-jalan halal. Allah mudahkan kita untuk berusaha dengan modal yang halal. Allah sabarkan kita untuk tidak bertransaksi dengan cara-cara yang haram. Dibutuhkan kesabaran, ikhwan rahimakumullah. Banyak orang-orang yang tidak sabar, ingin cepat kaya. Ya. Dan banyak, ya, akhirnya karena ingin cepat kaya, cepat melarat. Zaman sekarang orang mau cepat kaya semua. Ya, semakin menjamur saya lihat sekarang musibah menimpa umat ini, di mana-mana riba menjamur. Enggak malu-malu lagi tempelkan di tiang-tiang listrik di mana-mana, butuh dana cepat hubungi gini. Enggak malu-malu. Enggak malu dia makan uang riba. Kadang pakai spanduk besar, PT ini namanya. Enggak malu-malu. Ada yang berjalan. Penjual-penjual itu wallahi banyak terjebak riba. Payah dia bekerja. Tiap hari datang preman-preman ngutipin. Ya. Utang misalnya 1 juta, bayar 1.200.000, setiap hari bayar sekian ratus ribu, sekian puluh ribu. Banyak mereka keringatnya jatuh, bercucuran, payah nunggu pembeli. Sore hari udah dapat rezeki, langsung potong. Ya. Zalim, az-zulmu. Karena itulah banyak Allah cabut keberkahan dalam hidup ini. Enggak sabar. Daripada nyewa-nyewa apa ya, udah ambil aja lah. Allah musta'an. Semoga kajian-kajian ini mendidik kita untuk bersabar dalam menghadapi dunia ini. Ya, bukan banyaknya uang yang kita harapkan, ikhwan, tapi keberkahan uang. Bukan banyaknya harta yang kita tuntut, tapi keberkahan harta. Itu yang membedakan seorang mukmin dengan orang kafir. Seorang muslim yang bertakwa dengan muslim yang tidak peduli dengan agamanya. Berkata Rasulullah hadis dikatakan oleh Muslim, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Mau buat ini haram, dia berhenti. Bagaikan dalam penjara hidupnya. Mau kerjakan ini haram, dia berhenti. Makanya kata Rasulullah, sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Mana penjara? Dia terikat dengan ketentuan Allah SWT. Kalau haram enggak dia buat. Kalau riba enggak dia tempuh. Kalau menipu enggak dia kerjakan. Sijnul mu'min. Wa jannatul kafir. Surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Enggak ada ikatan yang mengikat. Enggak percaya dengan hari berbangkit. Enggak percaya dengan hari kiamat. Enggak percaya dengan keberkahan harta. Enggak percaya dia. Akhirnya semua dibuat. Enggak peduli riba, enggak riba. Nipu, enggak peduli. Yang penting uang banyak. Ini yang bedakan. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang taat menjalankan perintahnya dalam bermuamalat. Menjauhkan kita daripada perilaku-perilaku yang menyimpang dalam bermuamalat. Menipu, menzalimi, dan seterusnya. Innahu وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Ada soal? Tonton. Tiga soal aja ya. Tiga soal untuk semua, satu orang satu. Tafadhal. Baik, ahsanta. Bolehkah kita membeli material di toko material? Misalnya semen, ya, 100 sak, kemudian besi 1 ton dengan kesepakatan, ya. Nanti kapan saya mau bangun rumah, saya ambil. Berapapun harga semennya, mau naik mau turun saya enggak peduli. Bolehkah jual beli seperti ini? Ikhwan rahimakumullah, enggak boleh. Enggak sempurna jual belinya. Apa keuntungan yang dapatkan oleh penjual? Dia putar-putarkan uang. Itu yakni apa namanya? Kesempatan dia untuk memutar-putarkan uang antum. Apa keuntungan yang dapatkan oleh pembeli? Dia mungkin belum mampu untuk membeli semua material, dia cicil-cicil terlebih dahulu. Nanti ketika memang sudah terkumpul semua uang dan mampu, baru dia sekaligus. Apa mudaratnya? Kenapa dilarang? Ini jual beli yang enggak sah. Yang namanya jual beli sah ketika antum ambil barang tersebut menjadi bagian punya antum. Dan barang tersebut sifatnya setelah antum miliki, ya, jadi tanggung jawab antum. Kalau anda kata antum bilang, seolah-olah dia jual beli salam tadi kan. Pak, pokoknya saya beli ini, semen gini, nanti kapan saya ingin. Tak boleh. Di mana letak tak bolehnya? Apa namanya? Boleh jadi barang yang antum beli itu, ya belum diambil, itu barang milik antum. Misalnya antum beli, pak langsung dikasih nota kan, beli semen 100 sak, ini segala macam kan. Langsung dia kasihkan antum notanya, antum bawa nota. Tapi barang tinggal di situ. Ini lain dengan bayu salam, lain dengan jual beli salam. Barangnya tinggal. Barang ini dia jual belikan lagi. Ini barang milik antum, enggak boleh dia jual belikan lagi. Itu keuntungan milik dia. Dia yang untung. Kalau andai kata ada apa-apa dengan barang antum, misalnya tercuri, kecurian, siapa yang bertanggung jawab? Dalam Islam andai kata itu barang dititipkan di situ dan dicuri, maka yang dititipkan tidak berhak mengganti selama dia tidak sia-siakan, dia jaga. Kalau andai kata misalnya antum datang, "Pak, saya mau bangun rumah, Pak. Alah, semua barang Bapak dicuri." Saya enggak mau tahu ini. Dalam Islam, yang namanya titip, wadi'ah, andai kata hilang barang tersebut di sana, maka tidak ada sama sekali kewajiban orang yang dititipkan untuk mengganti. Ya. Kemudian kalau barang antum menyekam di situ, itu barang dijual belikan lagi sama dia. Inilah namanya gharar, jual beli yang enggak jelas. Ya. Karena di situ telah tertulis harganya dengan tipenya. Kemudian yang membuat dia keluar daripada salam, ketentuan yang enggak jelas, kapan saya bangun? 5 tahun? 10 tahun? Enggak jelas. Ya, antum beli misalnya harga satu sak semen 50 ribu pada tahun 2010. Tepat ketika harga pada tahun 2020 harganya sudah sampai mungkin misalnya 150 ribu. Ya kan? Berselisih dia. Padahal tertulis itu berapa? 50 ribu. Padahal hari aku mantap akan ambil 150 ribu. Kadang-kadang terjadi ketika itu komplain. Ya Pak, ini kan ini, ya saya enggak mau tahu koknya sini. Akan terjadi kelak perselisihan di belakang hari. Maka enggak boleh dia. Berbeda dengan Bayu Salam ketika itu. Kalau lancem katakan, Pak saya mau semen. Silakan semen manapun juga dia. Ya, dari mana-mana pokoknya merek ini. Sekian banyak. Tolong diserahkan bulan depan, saya mau bangun rumah. Boleh? Ini enggak jelas. Seolah-olah telah terjadi jual beli yang sempurna sah. Seolah-olah karena yang namanya syarat jual beli harus ada taqabud. Arti taqabud pindah kepemilikan. Kalau udah antum beli jadi milik antum. Ya? Syaratnya tuh harus pindahkan barang. Enggak boleh antum baru beli barang situ aja, datang orang. Antum langsung jual, antum transaksi dengan orang lain di depan penjual. Pertama, ini barang aku ini. Ya, ambil dan silakan. Kira-kira dapat untung antum jual? Orang tersebut belum lagi dia ambil barang tersebut, dia cari lagi pembeli lain. Weh, dapat untung sekian. Inilah ini yang terjadi jual beli Ini jual beli yang sebenarnya enggak ada barangnya, inilah dia. Jual beli bursa efek atau seperti inilah dia. Enggak ada yang dibeli dan enggak ada yang dijual sebenarnya. Ya, itulah jual beli yang diawang-awang, enggak ada barangnya. Itu yang terjadi dengan penjual-penjual emas. Seolah-olah mereka ada jual barang, padahal enggak ada barangnya. Ya, seolah-olah dia beli emas kilo ini uang. Ya, padahal enggak ada emasnya. Itu aja yang nanti saya mau bulan depan andai kata naik emas, saya minta sekian. Enggak boleh seperti ini. Yang namanya jual beli, pindah tangan langsung beli. 1 kilogram emas. Oke, ini barangnya. Ambil. Andai kata anda bilang, Pak, titip dulu ya 1 hari, 2 hari. Boleh, besok saya ambil. Boleh. Tapi ingat konsekuensinya. Andai kata ada apa-apa dengan barang tersebut, anda tanggung jawab. Kecurian, terbakar tokonya. Pembeli yang tanggung jawab. Penjual enggak tanggung jawab. Itu konsekuensinya. Baru sempurna dia jual beli itu ketika anda bawa. Jika dia sifatnya bisa dibawa seperti mobil atau apa, ya. Tandanya sempurna jual beli ketika antum bawa mobil dari showroom ke rumah. Ya, kalau anda kata tanah, antum bawa sertifikatnya, contohnya. Jika dia pakai sertifikat, enggak mungkin tanahnya dibawa kan? Rumahnya enggak mungkin dibawa. Atau kuitansinya dibawa, saya telah beli, saya telah jual. Ya. Banyak yang terjadi saya lihat seperti itu kan. Dia mau bangun rumah, enggak jelas kapan bangun rumah. Dia beli pokoknya. Dibilang salam, enggak jelas kapan dibayar. Kapan diserahkan, enggak jelas. Ada gharar di sana. Dibilang jual beli sempurna, enggak sempurna juga dia. Karena barangnya enggak tentu mana yang barangnya yang dibeli. Ya. Kemudian enggak dia pindahkan kepada tempat dia. Ini jual beli enggak sempurna. Dan jual beli yang terlarang, yang belakangan akan menimbulkan masalah. Ya, ada kemarin masuk SMS bertanya kepada anda tentang bagaimana jika kita membeli ubi, ya, tapi dalam bentuk utang ubinya. Misalnya, ketika kita beli harga ubi per kilo misalnya 1.700, ya, nanti kita bayar bulan depan, tapi disesuaikan harga ubi berapa per kilo ketika itu. Ya, andai kata 2.000 ya antum bayarlah dalam bentuk uang 2.000 jadinya per kilonya. Enggak boleh seperti ini. Ya. Ini jual uang dengan uang. Yang satu cash, yang satu lagi tunda. Atau jual hutang dengan hutang. Bai'ul ghali bil ghali. Ya. Dilarang. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.